Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Nah, kesimpulan yang kemudian syad adalah seorang ini mukhalafatu al-maqbul man huwa awla minhu aw aktaru adadan. Ya, seorang yang makbul riwayah milisihi yang lebih kuat dari dia atau yang lebih banyak jumlahnya dari dia. Adapun tafarrud rawi itu tidak bisa dikatakan ya syad secara mutlak. Ya. Yang dikatakan syad itu ketika tafarrud man la yatahammal tafarrud. Ya, rawi yang bersendiriannya tafarrudnya dianggap syad. Itu adalah seorang rawi yang la yatahammal tafarrud, yang dianggap oleh para imam tidak bisa dia tafarrud. Nah, jadi kembali kepada mereka, kepada imam, kepada nuqad, bukan kita. Rahimahullah ta'ala an-rabi' asyar munkar. Yang ke-14 adalah munkar. Wa huwa kasyad. Pendapat Ibnu Salah rahimahullah ta'ala di sini Ibnu Katsir juga bahwa kasyad in khalafa rawihi thiqat fa munkarun mardud. Kata ini seperti syad, jika rawinya mirisihi thiqat maka hadisnya mungkar mardud. Wa kadza illam yakun adlan dhabita wa illam yukhalif fa munkarun mardud. Atau yang kedua, rawinya bukan seorang yang adil, yang dhabit. Walaupun dia tidak menyisi yang lain, hadisnya mungkar mardud. Maksudnya apa? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di sini menunjukkan, menerangkan, mengisyaratkan. Yang pertama, mungkar itu seperti syad. Adanya mukhalafah thiqat. Adanya mukhalafah dengan yang thiqat. Yang kedua, mungkar juga ada yang kedua, yaitu ketika ada seorang rawi apa tafarrad walaupun tidak menyisihi thiqat. Jadi ada dua. Yang pertama, rawihi khalafa thiqat. Yang kedua, rawihi lam yukhalif thiqat, tetapi dia tidak bisa sendirian memberikan hadis. Ya, hadis yang tidak bersendirian dianggap mungkar. Berarti mungkar juga sama dengan syad, ada dua. Ada yang sebabnya adalah mukhalafah, ada yang sebabnya apa? Tafarrud man la yatahammal tafarrud. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ini nas Az-Zahabi yang saya nukil kemarin sepertinya ini. Az-Zahabi dalam Muqidhah, al-munkar huwa man farada bi rawid dha'if. Man farada rawi dha'if bihi qala wa qad yu'addu tafarrud as-saduq munkaran. Kata Zahabi rahimahullah, munkar adalah wa man farada ar-rawi dha'if bihi. Ya, seorang rawi dha'if yang tidak bisa ya tafarrud, dia bersendirian mewakilkan hadis. Dia hanya sendirian, tidak ada yang lain ya mutabi'in dia. Tetapi kata beliau rahimahullah, wa qad yu'addu tafarrud as-saduq munkaran. Tapi kadang seorang yang saduq, yang hasanul hadis, yang saduq, kadang juga tafarrudnya dianggap mungkar. Jadi kembali kepada a'immah, kembali kepada a'immah. Ada sedikit ta'liq, ada sedikit catatan penting. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan wa huwa kasyad, mungkar seperti syad. In khalafa rawi thiqat. Ya, zahirnya beliau rahimahullahu ta'ala menyamakan antara syad dengan mungkar. Padahal ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau syad, ya rawi al-mukhalif tersebut, seorang yang makbul riwayah. Kalau syad, syadz itu rawi yang mukhadif thiqat, itu rawi yang makbul riwayah fi asli. Fi asli hukum asalnya dia riwayatnya makbul. Entah dia saduq atau thiqah. Iya. Tapi kalau mungkar itu rawinya dhaif. Rawi yang kharaf thiqat itu dhaif. Sehingga definisi mungkar yang pertama adalah mukhalafatul dhaif ats-tsiqat. Seorang yang dhaif menyelisihi tsiqat. Ini mungkar yang pertama. Dia menyelisihi, terus dia juga dhaif pada asalnya. Ini mungkar. Mungkar yang pertama adalah ada mukhalafah dhaif kepada tsiqat. Yang kedua, mungkar adalah tafarrud dhaif au man la yatahammal tafarrud. Yang kedua, mungkar adalah tafarrud dhaif sebagaimana dikatakan tadi oleh Dzahabi. Tafarrud dhaif au tafarrud man la yatahammal at-tafarrud. Atau bersendirian seorang dhaif, tafarrud dhaif, atau seorang yang tidak bisa dianggap, tidak bisa bersedia dalam berkah hadis. Sehingga kata Zahabi rahimahullah, waqad yu'addu tafarrud saduq munkar. Iya. Jadi bedanya terkait dengan masalah kalau pada syad rawinya asalnya makbul riwayah, kalau pada munkar rawinya asalnya memang sudah dhaif. Sudah dhaif dia menyelisihi thiqat. Sehingga kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, dan beliau seperti mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan di sini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ketika milah sama saja ini, kata beliau rahimahullah, wa'urifa bihada, anna bayna syad wal munkar umuman wa khususan min wajhin. Wa'urifa bihadha, diketahui dari sini, anna baina syadz wal munkar umuman wa khususan min wajhin. Antara syadz dan munkar itu adalah keterkaitan hubungannya umum wa khusus min wajh. Ingat ya, umum wa khusus min wajh itu lingkaran, dua lingkaran yang ada titik pertemuannya, titik perpisahannya. Ya. Titik pertemuannya apa? Ada mukhalafah. Sama-sama ada mukhalafah. Titik perpisahannya apa? Yang ini makbul, yang ini dhaif. Yang ini seorang makbul milisihi thiqat, yang ini dhaif milisihi thiqat. Itu apa? Umum wa khusus min wajib. Qala li'anna bainahuma ijtima'an. Isyarat al-mukhalafah. Karena keduanya ada sama-sama bersatu, bertemu, sama-sama disyaratkan adanya mukhalafah. Iya, bertemu dari sisi adanya mukhalafah. Menisih thiqat. Qala waftiraqan. Dan ada titik perpisahan, perbedaan. Iftiraqan, apa itu? Bi anna syadz rawihi thiqatun aw shadu. Itu sama-sama ada mukhalafah. Bedanya kalau syad rawinya itu thiqah atau shadu. Qala wal munkar rawihi dhaif. Adapun munkar rawinya dhaif. Sama-sama mukhalafah. Bedanya kalau syad rawinya thiqah atau dhaif, thiqah atau shadu. Ini makbul riwayah. Adapun munkar rawinya dhaif. Qala Al-Hafidz rahimahullah taala, kata beliau, waqad ghafala man sawwa bainahuma, telah lalai orang menyamakan keduanya. Telah lalai yang menyamakan antara syadz dengan munkar itu, waqad ghafala. Lalai. Itu. Jadi sama-sama ada pilihan, bedanya kalau syad seorang thiqah atau saduq milisihi thiqat, kalau munkar seorang dhaif melisihi zakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga syad dengan apa namanya? Mungkar. Jadi yang keduanya adalah adanya tafarrud. Tafarrud man lam yatahammal tafarrud. Ya. Ketika ada seorang yang tafarrud dan tidak bisa tafarrud, kadang dihukumi syad, kadang dihukumi mungkar, dan ini kembali yang kedua ini kembali kepada a'immah, kembali kepada a'immah. Yang bisa kita lakukan hanya pertama tadi. Rahimahullahu ta'ala. Wa man kana alladhi tafarrada bihi 'adlun dhabitun hafizun qubila syar'an. Walau kalau mungkar. Adapun kata beliau rahimahullah, kalau yang tafarrudnya, yang bersendirian melihatnya, seorang adil, seorang hafiz, seorang dhabit, qubila syar'an. Dan dari sini disahihkan hadis-hadis gharib yang kemarin kita dapati, tidak melalui niat dan lain. Walaupun yang melihatnya cuma satu orang, tapi dia seorang adil, dhabit hafiz, qubila syar'an. Apa maksudnya? Yaitu syar'an maksudnya dengan surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Berarti kalau dia yang datang itu bukan fasik, dia adil, tidak perlu tabayyun, terima. Ya, mafhumnya kalau yang datang itu seorang yang adil, apalagi dia dhabit dan hafiz, maka diterima. Adapun yang datang seorang apa? Fasik, harus tabayyun, tatabbu. Itu maksudnya qubila syar'an dalam surat Al-Hujurat tadi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in. Kalau yang datang dengan berita tadi seorang fasik, perlu tabayyun. Ada kalau yang datang seorang yang adil, dhabit hafidz, maka qubila syar'an. Itu maksudnya. Qala walau kalau mungkar, tidak bisa katakan mungkar kalau yang melihatkannya ya seorang yang adil, dhabit hafidz. Ya. Yang dikatakan mungkar itu kalau tadi apa? Yang bersendirinya seorang yang dhaif, kata Zahabi tadi, al-munkar huwa man farada rabit dhaif bihi, atau seorang yang tidak sampai derajat apa rabit hafil, dia suatu kadang dihukumi munkar. Qala wa in qila lahu dhalika lughatan, walaupun kadang secara bahasa ketika bersendirian itu dikatakan mungkar secara bahasa. Iya, tetapi dalam syar'i tidak. Disebutkan oleh Syekh Mughal rahimahullahu taala secara bahasa, maksudnya kadang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu di antaranya ya menyebutkan apa? Tafarrud seseorang dengan kata-kata mungkar. Kadang beliau mengatakan mungkar hadis yarwi manakir, bukan maksudnya mungkar bermana tadi yang kita bahas, bukan, tetapi maksudnya dia bersendirian melakukan hadis. Saya ulangi, maksud beliau wa in qila lahu dzalika lughatan, maksudnya apa? Istilah ba'dil a'immah. Istilah ba'dil a'immah. Sebagian a'immah kadang mengistilahkan mungkar itu bermakna tafarrud. Bukan mendhaifkannya, tapi hanya menyatakan dia sedang sendirian. Dia di sebagian hadis kadang sendirian. Nah, wa in qila lahu dzalik lughatan, wallahu a'lam. Subhanallah. Jelas dipahami aja persamaan syad dengan mungkar, sama-sama adanya mukhalafah. Bedanya kalau syad rawi yang mukhadib itu seorang yang asalnya makbul riwayah, thiqah atau shaduq, tapi dia melisihi thiqat atau man huwa aula minhu. Kalau mungkar, rawinya memang sudah dhaif, ditambah lagi ngelisihi thiqah. Yang mungkar. Yang kedua, mungkar itu adalah tafarrudnya seorang dhaif atau tafarrud seorang kadang shaduq. Dihukumi dengan mungkar, dan juga tafarrud rawi itu kadang dihukumi syadz. Itu dikembalikan kepada imam. Itulah istilah mereka. Kita hanya mengikuti apa yang mereka katakan. Wallahu a'lam.